Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi akramana وخصنا برسول الله فأصبحنا به من أكرم الأمم وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا حسن المتابعة له. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا عنا على التمسك بسنة حبيبك سيدنا محمد وجنبنا من البدعة وبعدنا من البدعة كما بعدت بين المشرق والمغرب. افتح يا ربنا علينا فتوح العارفين وارزقنا يا ربنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا ربنا اشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah para hadirin hadirat. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta itulah seorang hamba yang manusia biasa seperti kita akan bisa mendapatkan kebersamaan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tahu dan sadar bahwa rusaknya umat manusia ini adalah di saat mereka jauh dari suri teladan. Mungkin teknisinya tidak usah pakai echo ya, echo-nya tidak usah dipakai, dinolkan tanpa echo. Baik. Para ulama sadar dan faham bahwa di saat umat ini jauh dari suri teladan, jauh dari contoh, maka yang terjadi pada umat tersebut adalah kerusakan. Dan contoh yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lain, karena Allah lah yang menjadikan Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Nabi Muhammad adalah suri teladan yang sesungguhnya. Nabi Muhammad adalah suri teladan yang sesungguhnya. Maka siapapun yang jauh dari Nabi, tidak menjadikan Nabi sebagai contoh dan suri teladan, maka secara otomatis dia akan meniru selain Nabi. Karena karakter manusia itu mencuri karakter yang lainnya, sifat itu mencuri sifat yang lainnya. Kalau kita ngumpul dengan orang yang suka marah, mau tidak mau kita akan ketularan sifat marah. Kalau kita berkumpul dengan orang pelit, mau tidak mau kita akan ketularan sifat pelit. Kalau seandainya kita kumpul dengan orang yang matanya tidak dijaga, celalatan lihat sana sini, mau tidak mau kita pun akan ikut melihat yang mereka lihat. Sehingga tanpa kita sadari, kita sama dengan orang yang kita contoh tersebut. Sehingga perlu sekali bahwa mengembalikan kita kepada contoh yang mulia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, biarpun Nabi Muhammad memang contoh yang paling sempurna untuk semua manusia, biarpun Nabi Muhammad adalah memang suri teladan yang sesungguhnya, akan tetapi jika hati kita tidak bisa menganggap beliau sebagai contoh, dan hati kita tidak mengagungkannya, hati kita tidak memuliakannya, hati kita tidak menganggap keagungannya, maka itu semua tidak ada artinya. Jadi biar Nabi Muhammad paling mulianya manusia, suri teladan yang paling bagus, tidak ada contoh lebih bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru berguna keberadaan Nabi jika memang hati kita ini sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Kalau hatinya tidak kenal Nabi, maka biarpun berdekatan secara jasad dengan Nabi, maka orang tersebut tidak bisa mendapatkan manfaat, enggak bisa mencontoh Nabi. Kalau kita lihat pada zaman Nabi itu ada yang namanya Abu Jahal, yang setiap saat menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi Muhammad, dan mereka kagum dengan perilaku Nabi. Mereka yakin Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong, karena Nabi Muhammad sifatnya Al-Amin. Yang menggelari Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin adalah musuh-musuh Nabi. Abu Jahal mengatakan Nabi Muhammad Al-Amin. Mereka percaya Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang perilakunya baik. Akan tapi mereka tidak mau melihat Nabi dengan hatinya. Sehingga keberadaan Nabi yang di matanya dan di akalnya sempurna, tapi karena hatinya tidak bisa menerima, maka Abu Jahal pun menjadi manusia yang paling jahat. Jadi biarpun kita kenal Nabi dengan akal kita, misalnya kita tahu gitu, mendengar cerita Nabi itu begini, mulia, mulia, mulia, tetapi jika hati kita tidak mencintai beliau, maka ketahuilah, sehebat apapun Nabi, tidak ada, tidak akan, hati kita tidak bisa selamat. Karena apa? Hati kita tidak sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu ditekankan di sini adalah kecintaan kepada Rasulullah. Jadi cinta kepada Nabi itu sangat penting. Enggak cukup Anda membaca hadis Nabi. Enggak cukup Anda belajar ilmunya Nabi, enggak cukup setiap hari kita berbicara tentang Nabi. Kalau ternyata hati kita ini tidak sambung, tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting. Sehingga ada sebagian orang yang berkata yang penting kita mengikuti sunnah Nabi. Oh tidak. Orang mengikuti sunnah Nabi belum tentu hatinya dengan Nabi. Bisa saja dia sholat seperti sholatnya Rasulullah, makan seperti makannya Rasulullah, akan tapi belum tentu hatinya dengan Nabi. Orang banyak sholat seperti sholatnya Nabi, zakat seperti zakatnya Nabi, akan tapi banyak orang-orang semacam itu nanti di akhirat didustakan oleh Allah. Kadzabta, kau berdusta. Engkau berbuat baik ternyata bukan karena Allah, tapi engkau berbuat baik hanya ingin dibilang sebagai orang baik. Ada orang berbuat baik hanya ingin disanjung di dunia, karena sudah terlanjur pakai gelar ustadz misalnya. Enggak enak kalau dia tidak berbuat baik karena ustadz, sehingga dia menjaga perilakunya hanya ingin disebut sebagai ustadz. Musibah ini yang ustadz, apalagi yang bukan ustadz. Jadi ada orang berbuat, tiga orang yang dikutuk, tidak didustakan oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang jago perang di medan laga. Jago perang di medan laga, mujahid, dohirnya fisabilillah, sampai ia terbunuh di medan laga, dan di saat menghadap kepada Allah, ternyata didustakan oleh Allah. Kadzabta, kau dusta. Engkau berperang dengan penuh keberanian, hanya ingin disebut sebagai pahlawan yang dahsyat dan hebat. Dan engkau sudah mendapatkan gelar itu waktu di dunia. Semua orang mengatakan engkau hebat, dan semua orang menyanjungmu karena engkau memang pemberani waktu perang zaman itu, waktu itu di dunia. Tapi setelah itu didustakan oleh Allah. Kadzabta, kau berdusta. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, ilmu Al-Quran, ilmu apapun, ilmu agama, akan tapi ternyata ilmunya ini bukan untuk Allah, hanya ingin disebut sebagai orang alim. Hati-hati wahai penuntut ilmu para santri. Kalau engkau menuntut ilmu hanya ingin disebut sebagai kiai saja, musibah di dunia dan di akhirat. Engkau menuntut ilmu karena ingin menjalankan perintah Allah, ingin dekat kepada Allah. Jangan sampai ada di antara kita menuntut ilmu ingin jadi kiai. Kiai, jadi ustaz. Kenapa? Ustaz enak, punya mobil, punya ini, ya kan? Kadang-kadang pengen jadi ustadz, sampai kadang-kadang nak jadi ustadz saja, enggak kerja duitnya banyak, lo kan? Kok ada begitu? Jadi rupanya jadi ustadz pengen cari duit, musibah. Dan ada orang menuntut ilmu hanya pengen disebut sebagai orang alim, syekh, kiai, profesor, doktor, banyak gelar di dunia, itu menjadi kebanggaan baginya. Setelah menghadap kepada Allah, kadzabta, kau dusta. Engkau berbuat itu semua bukan karenaku, dan engkau menuntut ilmu hanya ingin disebut sebagai orang alim. Dan engkau sudah mendapatkan waktu di dunia, engkau mendapatkan gelar alim di dunia, maka di akhirat engkau tidak mendapatkan itu semuanya. Yang ketiga adalah orang yang sedekah infak di jalan Allah. Kayaknya zahirnya infak di masjid, infak di ini, akan tapi ternyata didustakan oleh Allah. Kadzabta, kau berdusta. Ternyata apa? Kenapa? Sebab engkau berinfak itu semua hanya karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Enggak benar. Maknanya apa? Ada orang berbuat baik, niru Rasulullah. Kalau sedekahkan seperti Rasulullah, melakukan jihad seperti Rasulullah, belajar ilmu agama, menjalankan perintah Rasulullah, akan tapi ternyata karena hatinya tidak nyambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya tidak ada artinya. Jadi yang perlu kita cari adalah makna kecintaan, cinta kepada Nabi. Kalau disebutkan oleh Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah wahai bangsa manusia, jika engkau cinta kepada Allah seperti yang kau dakwakan, kau ngaku cinta kepada Allah, maka ketahuilah tidak akan bisa engkau cinta kepada Allah, ngakumu cinta kepada Allah, tidak akan dianggap kecuali engkau fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad, ikuti aku. Jadi yang mengaku cinta kepada Allah tapi enggak mau patuh dengan Nabi, enggak mau ngikutin Nabi, dusta dan bohong. Dan di saat kita sudah mengikuti Nabi dengan benar, maka yuhibbukumullah, maka Allah nanti akan mencintaimu. Lah kalau sudah seorang hamba dicintai oleh Allah, itulah waliullah, itulah kekasih Allah. Jadi untuk kita mendapatkan gelar cinta dari Allah, maka syaratnya kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi tidak sah Mengikuti itu zahir perilaku. Mengikuti Nabi tidak akan sah kecuali ada ruhnya. Ruhnya mengikuti adalah cinta. Makanya kalau orang mengikuti belum tentu cinta, tapi kalau orang cinta pasti mengikuti. Kalau orang mengikuti belum tentu cinta. Misalnya seorang bawahan patuh dengan bosnya, suruh pergi ke sana pergi, suruh kerja ini kerja, suruh ini mau semuanya. Tapi kalau ditanya, kamu kok patuh benar dengan bosmu, apakah kau mencintai bosmu? Dia tidak, belum tentu cinta kepada bosnya. Dia hanya ingin cari duit saja, kan? Jadi ada orang patuh bukan karena cinta. Belum tentu orang patuh itu cinta. Dia patuh kenapa? Saya butuh gaji. Kalau saya enggak patuh, tidak digaji. Lihat, bukan karena cinta. Jadi jangan dianggap semua mengikuti itu adalah cinta, enggak. Makanya gembar-gembornya orang ittiba Nabi, ngikuti Nabi, ngikuti Nabi, omong kosong jika tidak ada ruhnya. Dan para ulama faham, yang didahulukan adalah ruh. Kalau sudah orang mencintai Rasulullah, maka alangkah mudahnya untuk mengikuti. Dengar perintah dari Nabi, kagum. Allah, aku dilarang oleh Rasulullah. Aku diperintah oleh Rasulullah. Karena apa? Di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi. Tapi kalau orang sudah mencintai, maka dia pasti akan mengikuti. Bohong dan mustahil, bohong dan dusta jika ada orang mengaku cinta tapi tidak mau patuh. Orang mengaku cinta enggak patuh, bohong. Tapi kalau orang mengikuti belum tentu cinta, tapi kalau orang cinta pasti dia mengikuti, mau tidak mau. Pasti mengikuti orang mencintai. Niru. Mencintai kekaguman, mengidolakan, itu akan menjadikan seseorang itu mengikuti yang dicintai. Contoh aja zaman sekarang ini, lihat anak-anak muda yang gandrung kepada contoh artis. Anak gadis gandrung sama artis, kan ada mengidolakan artis. Kalau sudah anak gadis mengidolakan artis, artisnya perempuan juga, sama-sama perempuan, lihat. Kalau beli baju kayak bajunya artis, lihat. Lenggak-lenggoknya kayak lenggak-lenggoknya artis. Jadi baju mereknya artis, wah dicari semuanya, lihat. Kenapa itu semuanya? Karena ada kekaguman dan cinta di dalam hati. Jadi niru pasti secara otomatis. Jadi para ulama faham, yang kita cari adalah cinta. Tapi cinta kepada Nabi jangan hanya diobrolkan di lidah. Membaca sejarah Nabi belum cukup. Maka pada malam hari ini kita akan beri apa yang telah disampaikan oleh para ulama, bagaimana kita sampai kepada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas semuanya harus faham bahwa kalau orang mencintai pasti ngikuti. Kalau ada orang ngaku cinta enggak patuh, itu pasti bohong ya. Dulu pernah saya ceritakan, ada seorang istri ngaku cinta kepada suaminya. Abang sugu, aku cinta pada abang nih. Waduh, senangnya. Cinta pada abang, iya. Bahkan ya, cintaku pada abang ini luar biasa, enggak ada tandingannya. Pokoknya di dunia ini hanya ada abang tersayang, katanya. Akan tapi waktu itu ternyata abangnya, suaminya hanya minta, tolong neng buatin saya sambal yang agak pedes. Jawabnya apa? Sudahlah abang, buat sendiri aja deh. Ya, kurang ajar atau tidak? Katanya cinta buat sambal saja enggak? Enggak mau. Kalau cinta itu pasti patuh, mau ngikut. Jadi orang ngaku cinta Nabi Muhammad suruh pakai kerudung saja kok jarang-jarang. Kalau ngaji tok pakai kerudung nih bagaimana? Nutup aurat katanya cinta Rasulullah. Baiknya enggak cerewet sama suami kalau lagi sholat tok. Setelah sholat cerewet lagi sama suami. Ngaku cinta Nabi Muhammad ternyata masih ngomong kasar sama istri. Bagaimana? Hadir maulidnya setiap hari paling depan lagi. Mana masih kasar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya cinta? Enggak ada, itu semua bohong. Jangan berdusta di majelis yang mulia ini. Yuk kita semua jujur dengan Rasulullah. Cinta kepada Nabi, patuh Nabi. Aurat ditutup. Menutup aurat, jadi pakai kerudung ya, asalkan di depan orang yang bukan mahram usahakan pakai kerudung, hukumnya wajib. Bapak-bapak jangan kalemnya, kalau lagi tidur saja. Kalau lagi tidur Masya Allah kalem. Kalau sudah bangun adanya marah saja. Ada Bu di sini? Ahli maulid kok ada itu bagaimana Bu? Enggak boleh ada itu semuanya. Baik. Jadi tolong semua benah diri. Dan itu semua mengundang murka Rasulullah. Kalau Anda berbuat zalim kepada istrimu, wahai para suami, wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'. Kalau orang punya kezaliman kepada sesama manusia atau yang lainnya, itu tidak akan punya kawan nanti di akhirat, di padang mahsyar. Wala syafi', dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat, termasuk Nabi Muhammad tidak akan memberikan syafaat kepadamu, wahai suami yang dolim kepada istri. Nabi Muhammad tidak akan memberi syafaat kepadamu, wahai istri yang dolim pada suami. Nah, ini majlis ini, ini untuk ukhuwah ya, ukhuwah di dalam rumah tangga, ukhuwah tidak hanya ukhuwah Islamiyah, di rumah pun perlu. Dengan tetangga ribut melulu, katanya ahli maulid, tidak ada itu semua. Kalau ada orang masih melakukan itu semua karena kurang cinta ke Rasulullah, bagaimana kesabaran Nabi? Lihat, Nabi kalau dicaci, kalau yang dicaci agama Allah marah, tapi kalau dia yang diolok diri beliau, beliau tahan, tidak ada masalah. Nah, kita mah sebaliknya, agama Allah dihinakan, syariat Allah direndahkan, diam saja. Giliran diajak sedikit saja, dendamnya tahunan. Musibah. Kalau yang diolok kita sederhana, Bu, bisa enggak kita tahan amarah? Ada orang mencaci maki ibu atau mencaci bapak, dicaci maki diolok-olok begitu. Ya tinggal merenung saja. Kalau bang bapak benar-benar jelek, ya enggak usah marah, memang dia jelek. Maksudnya kotor perilakunya. Tak kalau ternyata bapak ini baik kok dituduh orang, alhamdulillah dia enggak tahu kalau bapak itu baik. Syukur. Jadi enggak ada alasan untuk emosi ini. Contohnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kalau orang mencintai pasti patuh. Cinta Rasul atau tidak? Cinta Nabi atau tidak? Tolong para bapak, besok laporan kepada saya kalau istri bapak enggak benar di rumah ya. Ibu-ibu juga laporan nanti, kalau ada bapak-bapak di rumah enggak benar, laporan saja ini, enggak cinta pada Rasulullah. Tolong benahi di rumah tangga. Itu yang kunci. Kita punya guru selalu mengingatkan rumah tangga, rumah tangga. Maulid Nabi adalah untuk di rumah tanggamu. Kalau rumah tanggamu terbangun, terdidik, kenal Nabi Muhammad, kenal Rasulullah, luar biasa. Baik, cinta ini, kalau orang mencintai pasti patuh. Dengar pengajian itu sendiri dalam irama untuk patuh. Jadi fatwa-fatwa atau petuah-petuah yang kita dengar dari ulama itu dicamkan, dipikiri, direnungi, berusaha untuk diamalkan. Kalau ternyata ibu bapak belum bisa mengamalkan, mintalah ampun kepada Allah dan mintalah maaf ke Rasulullah. Ya Allah, aku tahu ini wajib aku lakukan, harus aku lakukan, tapi aku belum bisa. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Termasuk menjalankan sunnah Nabi. Kalau Anda belum bisa menjalankan sunnah Nabi, sadarlah. Pernah kami sebutkan di sini juga. Kalau seandainya Anda, mohon maaf, ngerti bahasanya sunnah Nabi itu minum pakai tangan kanan. Lah kok tangan kanannya itu kok kena sakit atau tidak bisa digerakkan, sehingga dia harus minum dengan tangan kiri. Waktu minum dengan tangan kiri, sadarlah, ya Rasulullah, aku belum bisa ngikuti sunnahmu karena kaki tanganku sakit. Mendapatkan pahala begitu. Yang bermasalah melakukan begitu enggak sadar, klek-klek sambil ceramah barangkali ustaznya. Bagaimana minum dengan tangan kirinya? Sunnah Nabi lah, jangan meremehkan sunnah. Kalau hatinya sambung kepada Nabi, dia akan mudah melakukan itu semua. Sunnah, sunnah. Dan sunnah adalah dicintai oleh Rasulullah. Sunnah adalah mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berusahalah kita untuk melaksanakan apa yang pernah kita dengar tentang Rasulullah, dari Rasulullah, dari ulama Rasulullah. Kalau ternyata kita belum bisa, mintalah ampun kepada Allah, sadari kalau Anda belum bisa melaksanakannya. Yang bermasalah itu loh, orang sudah salah tapi enggak sadar kalau dia salah. Maka kesalahan yang paling salah, dosa yang paling dosa adalah orang yang berdosa tapi tidak merasa berdosa. Banyak salah enggak sadar. Ini kita membuat peningkatan di rumah kita sedikit demi sedikit. Mungkin kita tidak bisa merubah secara spontan. Hari ini rumah kita mungkin bapak-bapak yang bisa biasanya marah sehari 5 kali. Dikurangilah besok 4 kali, besoknya 3 kali, atau setelah mah saya mau marah sebulan sekali deh, gitu aja sudah janjiannya. Pokoknya dikurangi, dan itu bisa. Orang mengatakan bahasanya, berpesan nanti kepada istri bapak yang suka marah, langsung saja tulis surat, istriku tercinta, tadi kita dengar ceramah bareng-bareng. Tolong kalau nanti saya marah-marah yang enggak benar, tolong ingatkan, ingat pengajian, begitu ya. Sama ibu-ibu yang cerewet, nanti ibu yang suka cerewet itu insaf dulu, sadar yang bermasalah itu sudah cerewet sama suami enggak sah, sadar musibah, enggak benar-benar nih. Kalau ibu punya perilaku jelek, suka nuntut, enggak terima kasih, dikasih duit mestinya makasih enggak? Segini tok. Segini tok. Untung masih dikasih itu. Jadi kalau ibu biasa punya sifat jelek, watak jelek, sadar. Minta abang, kalau ternyata nanti saya kurang santun kepada abang, tolonglah dan diingatkan. Ingat pengajian, ingat Rasulullah. Dan ini perlu saling mengingatkan. Nah, orang mencintai pasti mengikuti. Itu sudah rumus, tidak mungkin tidak. Jadi kalau ada orang banyak melanggar, itu dijamin tidak cinta. Sampai dikarenakan apa? Ya muddaya hubba toha la tukhalifuh, dikatakan. Wahai pengaku cinta kepada Rasulullah, jangan kau melanggarnya. Wal hulfu yahrumu fid dunyal muhibbina, yang namanya melanggar itu haram, dilarang dalam dunia cinta mencintai. Kalau orang mencintai pasti patuh. Jadi orang kalau mencintai patuh, kalau enggak patuh tidak cinta, bohong. Kalau cinta pasti patuh, tapi orang patuh belum tentu cinta. Baiklah, sekarang ringkas saja kita akan beri rumus dari para ulama tentang bagaimana kita menghadirkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berdoalah. Memohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kepada Anda kecintaan kepada Rasulullah. Jujur. Jujur para bapak, ibu, berapa kali dalam sehari doa minta agar Allah memberikan kecintaan kepada Rasulullah? Jujur, berapa kali? Ayo. Tidak pernah. Minta duit saja, minta rezeki, itu kelemahan kita. Kita minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Janji bu ya, doa. Sudahlah, pokoknya doa terus tuh. Setiap saat doa. Setiap saat doa. Minimal 5 waktu, itu pun masih pelit 5 waktu. Kapan Anda ingat Rasulullah, Anda minta, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Rasulullah. Masalah ngikuti mah gampang. Mengikuti buah cinta. Ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Bahkan yang hadir maulid Nabi pun, yang hadir hadrohan setiap minggu pun kadang lupa, enggak doa kayak begini. Padahal minta cinta kepada Rasul adalah paling agungnya permintaan. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah, lihat, kita akan senang dengan semua yang ada sangkut pautnya dengan Rasulullah. Kita akan mencintai syariat Rasulullah. Kita akan mencintai cara makannya Rasulullah. Sampai ada salah satu sahabat Nabi yang beliau itu tidak mau makan buah semangka, padahal Nabi Muhammad makan buah semangka. Lalu ditanya, hei sahabat, Nabi Muhammad makan kurang lebihnya kayak semangka, bitih. Sebetulnya bitih itu bukan semangka, cuman di Indonesia sudah diartikan semangka. Bitih itu ada satu pun jenis buah, tapi bukan semangka. Jenis seperti labu. Labu, di Arab sana ada, kayak labu. Anggap saja semangka. Nabi Muhammad itu makan semangka. Tapi kenapa engkau tidak mau makan semangka? Dijawab oleh sahabat tersebut, aku tahu Nabi Muhammad makan semangka. Dan aku tidak mau makan semangka karena aku tidak tahu bagaimana caranya Nabi Muhammad makan semangka. Jadi sampai caranya itu pengen tahu dari mana arahnya. Gimana cara mengunyahnya. Allah memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat Nabi itu begitu cintanya ke Rasulullah, itu bisa mengira-ngira. Putih jenggotnya Rasul itu ada berapa belas. Allah. Begitu perhatian dengan sampai lihat dalam Syama'il Muhammadiyah itu digambarkan mereka tahu menyifati rambut Nabi, ini Nabi, semuanya bisa disifati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga kecintaan yang di dalam hatinya itu membuahkan satu perilaku yang luar biasa dahsyat. Sampai digambarkan lihat, mata nakhamanu khamatan ila wasaqatat fi kaffi rajulin minhum. Nabi Muhammad tidak membuang dahak kecuali dahak itu sudah ditangkap oleh salah satu sahabat Nabi, dan hadis Bukhari ini hadis sahih. Ditangkap dahaknya Rasulullah, diusapkan di wajahnya, dan ketahuilah dahak Nabi tidak ada yang hina, mulia. Keringat Nabi wangi, ludah Nabi wangi, semuanya wangi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Direbut itu dahak dan diusapkan di wajahnya. Dan begitu cintanya sahabat Nabi kepada Nabi itu sampai orang-orang kafir itu ketakutan. Suatu ketika ada Urwah ibn Mas'ud ditanya oleh orang-orang kafir, bagaimana hubungan Muhammad itu dengan para sahabatnya, bagaimana hubungan Muhammad dengan pengikutnya, seperti apa? Dijawab oleh Urwah, sahabat Nabi, sahabat Muhammad, mereka kan bukan orang Islam, sahabat Nabi Muhammad itu kalau melihat Nabi Muhammad buang dahak, ditangkap itu dahak dan diusapkan di wajahnya. Dan kalau Nabi Muhammad berwudu, maka bekas wudu, yaktatilu nafi wadu'ihi, berebut tentang air wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, sungguh demi Allah, aku pernah ke Kaisaran Roma, aku pernah ke Persia, aku pernah ke Raja-Raja Ajam, aku tidak pernah melihat rakyat mereka memuliakan rajanya seperti pengikut Nabi Muhammad, ngikuti Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Jadi gak ada raja-raja mereka, raja Persia, raja ini yang waktu dahaknya buang lalu ditangkap oleh pengikutnya, gak ada itu semuanya. Yang ada adalah pada pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dahaknya Nabi pun dimuliakan oleh para sahabat Nabi, diambil karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau urusan dahak saja semacam ini, bahkan suatu ketika ada Abu Ubaidah, salah satu kisah Abu Ubaidah bagaimana hubungannya dengan Rasulullah, kecintaannya kepada Rasulullah. Abu Ubaidah itu waktu Nabi Muhammad berada di perang Uhud, Nabi Muhammad itu dalam keadaan yang luar biasa, penuh darah, pelipisnya retak, berdarah. Dan di saat berdarah, Abu Ubaidah langsung bergegas mendekati Rasulullah. Kemudian di saat melihat wajah Rasulullah berdarah, ingin diusap, dia bingung mengusap dengan bajunya, takut menyentuh luka-lukanya sehingga Nabi Muhammad tambah sakit, mau dengan tangannya pun tidak tega. Kemudian Abu Ubaidah mengusap darahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lidahnya. Jadi diambil itu, diisap darahnya begitu, lalu kemudian Rasulullah berkata, mujah, mujah, mujah, lepas, keluarkan wahai Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan keluarkan sesuatu yang sudah masuk mulutku dari darahmu ya Rasulullah. Ini ada, dan riwayat-riwayat sahihah yang semacam ini ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makna kecintaan kepada Rasulullah. Adapun masalah mengikuti Nabi, Masya Allah, sholat Nabi ditiru, perilaku Nabi ditiru, semuanya karena kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan oleh para ulama, sesuai dengan kadar cintamu dengan Nabi, itulah engkau akan mengikuti Nabi. Yang malas-malasan mengikuti Nabi, cintanya kurang. Jangan mengaku cinta kalau engkau malas mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama agar kita cinta kepada Rasulullah, minta doa, ya Allah berikan kepadaku kecintaan. Jangan ditinggalkan ini doa. Dan dahulukan daripada doa Anda minta rizki, minta duit, minta ini, minta itu, dahulukan, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah membaca sejarah Nabi dengan dihayati. Baca sejarah Nabi, tak kenal maka tak sayang, maka kenal Nabi itu penting. Jadi bacalah sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sejarah pendek atau sejarah panjang lebar. Ada sejarah yang panjang, misalnya Ibnu Hisham, sirahnya Ibnu Hisham, Ibnu Hisham, atau sejarah yang ditulis oleh orang akhir zaman, buku sejarah yang sangat bagus, harganya seratusan ribu. Lah kalau mengeluarkan duit 100 ribu untuk kenal Nabi Muhammad, enggak mau kelewatan. Kelewatan ini. Wong membela istrinya saja bisa jutaan rupiah kok. Membela suaminya bisa jutaan rupiah, membela Rasulullah 100 ribu untuk beli buku sejarah, enggak mau. Khawatir menjadi alamat ini ahli neraka, musibah ini. Baca, ada buku sejarah Nabi yang bernama Fiqih Sirah, karangannya Dr. Buti akhir zaman. Orang mutakhir, orang akhir, beliau masih hidup saat ini, yang bernama Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau punya buku sejarah yang namanya Fiqih Sirah, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di situ ada fawaid-fawaid fikih yang kebetulan beliau adalah seorang alim sufi yang bermadzhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi bisa dibeli itu. Ada itu di toko-toko, sudah ada terjemahnya buku Fiqih Sirah. Membaca sejarah Nabi yang kedua. Kalau ingin cinta kepada Rasulullah, baca sebanyak-banyaknya sejarah Nabi. Sisihkan waktu, berapa kali dalam seminggu Anda membaca? seminggu sekali, itu pun hanya maulidan, marhabanan saja, itu pun kadang gak dengar, dan itu pun tidak paham maknanya kadang-kadang. Jadi membaca sejarah Nabi dengan pemahaman itu penting. Membaca sejarah Nabi rutin, kalau perlu setiap hari ibu baca selembar, dua lembar. Harus penasaran kita itu bagaimana duduknya Rasulullah, bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana perangnya Rasulullah, dan seterusnya. Jadi membaca sejarah Nabi, dan sejarah Nabi itu ada tiga tingkat sebetulnya. Tapi kita ringkas jadi dua saja. Yang pertama sejarah umum, sejarah tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal hingga akhir. Yang kedua adalah syama'il. Syama'il Muhammadiyah itu cerita tentang fisiknya Nabi dan perilakunya Nabi. Tentang bagaimana mata Nabi, bagaimana alis Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana kulit Nabi, bagaimana hidung Nabi, bagaimana bibir Nabi, dan bagaimana postur Nabi, dan seterusnya. Tentang bagaimana duduknya Nabi, namanya syama'il. Kalau syama'il, Anda bisa membeli syama'il Wasailul Syama'il Muhammadiyah karangannya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ada Syama'il Muhammadiyah dan juga kitab Syama'il karangannya Syekh Yusuf Nabhani yang punya kitab Jami' Karamatul Aulia. Adapun Syama'il Muhammadiyah karangannya Imam Tirmidzi sudah ada terjemahnya juga. Di situ diceritakan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perilaku apa, tentang fisiknya Nabi, hidungnya, matanya dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar kita semakin cinta. Bagaimana sifat Nabi? Jadi di saat itu bisa terbayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah menghadirkan Nabi dalam hatinya. Dan dari itulah orang bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bayangan-bayangan tentang Nabi. Ada gambar tentang Nabi, kalau tahu alisnya Nabi seperti ini, mata Nabi seperti ini, rambut Nabi seperti ini, postur tinggi Nabi seperti ini. Ini karena kebayang terus. Jadi saat Anda membaca itu semua, kebayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitulah akan muncul benih-benih cinta di dalam hati kita, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu membaca Syama'il Muhammadiyah, bukan saja sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu seperti apa rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kulitnya Nabi? Bagaimana cara berjalan Nabi? Nabi itu kalau berjalan seperti turun dari atas. Bukan ngeset ser ses. Ada kan orang jalannya orang malas, kayak kurang makan kan ada. Nabi Muhammad jalan. Dan kalau Nabi Muhammad dipanggil orang tidak langsung menoleh, berhenti dahulu. Jadi ada adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Yuk kita membuat peningkatan. Perlu membuat peningkatan di rumah kita. Beli buku Syama'il Muhammadiyah tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syama'il Muhammadiyah. Baca sejarah. Jangan lewatkan dalam hari-hari Anda membaca sejarah Nabi. Yang ketiga adalah membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya. Khususnya di bulan Maulid ini, membaca salawat kepada Rasulullah. Membaca salawat kepada Nabi ini penting. Dan di saat membaca salawat, salawat yang berkualitas, hadirkan makna. Kalau Anda saat itu bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang membaca salawatnya iya banyak tetapi tidak hadir Nabi di dalam hatinya. Banyak salawatan sehari 1000. Kita ingin membaca salawat, waktu itu terlintas di benak Anda Nabi yang sudah anda baca dalam sejarah tadi, yang sifat-sifatnya sudah Anda baca, matanya Nabi, cara jalannya Nabi, cara in Nabi Anda waktu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebanyak-banyaknya. Ada salah satu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, berapa waktu yang harus aku jadikan untuk membaca salat kepada Nabi Muhammad? Separuh waktumu. Aku masih bisa lebih ya Rasulullah. 2/3 dari waktumu. Aku masih mampu ya Rasulullah. Jadikan waktumu semua untuk salawat. Boleh kita salawat setiap saat. Membaca salat kepada Nabi Muhammad, salawat itu paling mudah. Tidak harus pakai wudu. Enggak usah menutup aurat. Kalau di rumah sendiri ya. Di rumah kan enggak pakai kerudung, enggak apa-apa. Ibu dalam keadaan apapun, bapak dalam keadaan apapun boleh membaca salawat. Dalam keadaan junub boleh salawat kepada Rasulullah. Dalam keadaan haid boleh membaca salawat kepada Rasulullah. Baca yang banyak. Dan kemampuan orang membaca salawat ini termasuk pertolongan dari Allah. Ada orang membaca salawat sehari itu 100, susahnya setengah mati. Akan tapi ada seorang hamba bisa membaca salawat dalam sehari 50.000 kali. Itu sudah bab karomah. Waktu itu diperpanjang oleh Allah. Seorang wanita yang bernama Rabi'ah Adawiyah itu membaca salawatnya sehari 50 ribu kali, Masya Allah. Kita mungkin tidak sampai 50 ribu. Dan tolong ini pulang sampai di rumah kita mewajibkan. Beli tasbih. Cari tasbih hitungan. Minimal 300. Atau 500 membaca salawat pagi, siang, malam. Baca salawat, salawat, salawat, salawat. Pakai jam saja, jangan pakai hitungan kalau begitu. Sudahlah, dalam 12 jam ini saya ingin 1 jam saja untuk baca salawat yang khusyuk. Allahumma salli ala sallam. Allah. Habis salat berhenti sejenak, diam, salawatan. Salawatan mau tidur, salawatan. Salawat kepada Rasulullah SAW perbanyak. Dan ketahuilah salawat ini punya hikmah yang luar biasa besar. Karena man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sekali, Allah akan balas 10 kali salawat. Anda berselawat kepada Rasulullah sekali, Allah berselawat kepadamu 10 kali. Salawatmu dibanding salawat Allah enggak ada apa-apanya. Salawat Allah itu apa? Allah berselawat kepada kalian semuanya. Bagaimana salawat Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an? Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati lan nuri. Allah berselawat kepada kalian untuk mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju terang, daripada kesumpekan menuju kebahagiaan, dari susah menuju bahagia. Dari sempitnya hati menjadi lapangnya hati. Susahnya rezeki menjadi gampangnya rezeki. Jadi membanyak-banyak membaca salawat itu akan melapangkan dada kita. Yakini ini makna. Baca salawat karena Anda bersalawat sekali, Allah 10 kali. Dan Allah bersalawat kepada hamba ini, maksudnya adalah Allah melapangkan segala urusannya. Banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga bisa saja dikatakan bahasanya, salawat itu apa? Salawat itu adalah untuk segala kepentingan. Untuk segala kebutuhan. Salawat, salawat, salawat, salawat, salawat, salawat. Jadi bacalah salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat itu macam-macam. Banyak salawat. Boleh salawat apa saja. Hanya paling bagus yang salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Karena itu salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salawat kepada Rasulullah. Perbanyak membaca salawat ibu. Para bapak. Hadirkan kehadiran Nabi Allah SAW. Ala Sayyidina Muhammad SAW. Anda berhadapan dengan Rasulullah. Rasulullah yang mana? Yang sudah Anda baca buku sejarahnya tadi. Akan mudah Anda menghadirkan Rasulullah karena Anda lengkap membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca Syama'il Muhammadiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kebayang waktu Nabi Muhammad tawaf di Ka'bah. Kebayang waktu Nabi Muhammad dipukuli oleh orang Quraisy. Bisa saja seseorang membaca salawat kepada Nabi ternyata dengan derai air mata. Karena yang diingat waktu membaca salawat, ingat Nabi waktu berdoa untuk umatnya, waktu Nabi sakaratul maut, waktu Nabi sakit, waktu Nabi terluka, waktu Nabi Allah. Membaca salawat. Yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tidak. Salawat. Dari janji kira-kira sehari kuat berapa, Pak? 300. Benar. Baik, biarpun 300 tapi asalkan serius. Untung kecil lah sekitar. Untung-untung ditambah 1000. Bahkan dulu pernah ada program ini, kami itu selalu lupa. Ada satu program di kampus, ada satu anak punya ide, itu membagi selawat. Maksudnya mengkoordinir selawat. Jadi misalnya Anda punya keluarga, Anda membaca selawat, saya dan keluargaku akan membaca selawat 1 juta dalam sebulan ini. Gimana membaca 1 juta dibagi dengan anak-anaknya? Jadi 1 juta dibagi 30 berapa? Bagi sendiri, pusing saya gitu. Bagi nanti 30. Jadi dalam 30 seharinya berapa? Cuma ternyata satu anak bisa saja hanya dapat 250 atau 300. Ya. 300. Kalau 300 anaknya 5, 3 kali 5, 1.500. Ya, 1.500. 1.500. 1.500 selawat. 1.500 terus dikalikan satu anak. Dikalikan berapa nanti? Jadi ada setiap anak diwajibkan, sehingga anak kecil pun dilatih. Tidak akan makan siang kecuali sudah setengah. Berapa salawat yang kau baca nak? Baru 100 ma. Ya enggak apa-apa. Tambah selesai 150. Sehingga suatu ketika ada yang memimpikan bahasanya, waktu itu Rasulullah mengucapkan salam kepada sekelompok umat Islam yang ada di Hadramut waktu itu. Ada mimpi begitu saja. Akhirnya waktu tanya, ada apa kok seperti itu? Rupanya ada satu gerakan yang luar biasa indah, gerakan salawat Nabi. Jadi bolehlah ibu nanti wajibkan kepada anak-anak yang kecil, dedek, pokoknya dedek harus pulang besok sudah bersolawat berapa? 500 kali. Jadi di sekolahan nganggur solawatan, ingat ibunya sama Rasulullah, sama ibu suruh solawatan, solawat, solawat, solawat, solawat, solawat, solawat, solawat, masya Allah, masya Allah, Sayyidina Muhammad, ajib. Jadi ingat solawat, indah. Berbanyaklah membaca solawat dan ketahuilah sirnya, ada kekuatan di dalam solawat Nabi itu. Solawat boleh macam-macam, boleh anda solawat tibbil kulub, boleh solawat tafrijiyah, nariyah, boleh solawat yang lainnya. Jangan dengar orang yang mengatakan itu solawat syirkiyah, itu dia tidak faham bahasa Arab. Biarkan saja yang tidak ngerti bahasa Arab. Jadi membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mengikat hati kita dengan Nabi. Maksudnya apa? Menghubungkan ta'alluq bihadratihi. Yani ta'alluq itu selalu menghubungkan dengan Nabi. Membiasakan kita membicarakan Rasulullah. Allah. Membiasakan membicarakan Rasulullah di rumah kita. Nah ini ada Pak Haji Bu Haji sering hadir majelis, paling rame kalau di rumah itu membicarakan selebritis, artis. Wah musibah ini, kiamat. Paling hafal kata banyak, oh, bukan itu yang kemarin cerainya tahun ini, bukan Pak. No, ribut sama bapaknya, hanya urusan artisnya cerainya kapan. Ya, musibah. Ini ada orang-orang begitu, paling paham ini bukan Pak, ini kemarin di sini, ini suami pertama begini, ini selingkuh di sini. Urusan artis luar biasa. Sekarang kita rubah di rumah kita. Dikit-dikit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Mungkin suatu ketika akan dikagetkan oleh anak kita. Abah, abah, Nabi Muhammad kalau naik mobil gimana caranya? Wah, ini dahsyat, pertanyaan bagus dari anak. Berarti berhasil Anda menggantungkan hati, mengikat hati anak Anda kepada Rasulullah. Sampai tanya, kalau naik mobil gimana caranya Rasulullah? Kenapa? Dedek pengen naik mobil kayak Rasulullah. Wah, waktu itu belum ada mobil, nak. Tapi Anda bisa alihkan, Nabi Muhammad itu paling senang dengan kanan. Jadi kalau masuk mobil, kan mobil tempat mulia, pakai kanan dulu sayangku, kakinya. Kan gitu ya? Nah ini, jadi pakai, waktu oke, nak. Jadi diibu-ibukan dengan Nabi. Atau begini, kalau Nabi naik mobil, adalah dengan doa dulu, doa safar, doa bepergian. Doa bepergian, doa safar. Jadi diajari, pokoknya bagaimana kita didik anak-anak kita, dikit-dikit yang diomongkan Rasulullah. Imam Syafi'i sudah menjelaskan, inda dzikris solihina tatanazzalur rahmat. Kalau disebut nama-nama orang soleh, rahmat itu turun. Tapi kalau yang kita sebut orang fasik, pezina dan sebagainya, malaikat lari. Makanya jangan sampai lidah kita itu menyebut orang-orang fasik itu dengan mudahnya. Kecuali menyebut orang fasik karena kefasikannya. Menyebutnya dengan penuh kebanggaan tuh. Wah, paling seneng enggak tahu artis nih. Wah, ini waduh, idolaku. Ya bas nih, cerita artis. Bangga, artis ahli surga ada loh ya. Ada artis yang soleh, yang tobat, yang ya ada. Maksud kami ada, kalau sudah dunia artis biasanya umumnya dunia semacam itu. Orang bangga dengan kemaksiatan. Tidak selamat nanti, anak kita tidak selamat. Tapi kita biasakan anak kita bagaimana mereka itu dikit-dikit bicara tentang Rasulullah. Budayakan semacam itu. Di rumah kita. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ingat Rasulullah, nak. Iya. Ingat Nabi Muhammad, nak. Ingat Rasulullah, nak. Allah. Mau tidur, sudah ingat Rasulullah belum? Ingat Nabi Muhammad. Gimana maksudnya ingatnya? Nabi Muhammad biasanya doa begini. Dan makna ini kalau ditanamkan di hati, inilah yang menjadikan kualitas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Banyak orang menjalankan sunnah Nabi tapi tidak pernah hadir Nabi. Orang bisa minum dengan tangan kanan, ini sunnah Nabi. Tapi siapa yang diingat? Bisa saja yang diingat adalah ustadznya yang ngajar. Awas ya kalau minum pakai tangan kanan. Karena minum dengan tangan kanan adalah sunnah Nabi. Tapi yang diingat bukan Nabinya, yang diingat ustadz atau bukunya. Kita pengen bahasanya waktu kita minum dengan tangan kita itu begini, ingat beginilah Rasulullah waktu minum air dengan tangan kanan, ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu menghadirkan makna ingat Rasulullah, ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini membiasakan. Jadi waktu kita menjalankan sunnah Nabi, bukan sunnah yang kosong, sunnah kita menjalankan sunnah, dan kita saat itu ingat Rasulullah. Allah hebat. Menjalankan sholat duha, sebelum berdiri sholat duha, ingat, inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Makan dengan tangan kanan, ingat Nabi. Keluar masjid dengan kaki kiri, ingat Nabi. dikit-dikit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ta'alluq bihadrati. Ingat, ngikat hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang sudah sering hadir perayaan Maulid Nabi, yang sering hadir marhabanan, kalau belum bisa mengikat hatinya berarti sia-sia, kurang manfaat. Manfaat sih ada, tapi mana buahnya? Buahnya ngikat hati itu semuanya. Jadi hati kita terikat dengan Nabi, selalu rindu Nabi, ingat Rasulullah, ingat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu hambar. Baik, kembali. Biasakan di rumah kita bincangkan Rasulullah. Suatu yang indah. Dikit-dikit Nabi Muhammad. Sampai anak kecil mungkin punya pertanyaan-pertanyaan dahsyat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang tuanya sampai tidak bisa menjawabnya. Bagus. Didik anak-anak kita penasaran dan ingin tahu tentang Rasul. Yang ini. Kita pernah menyebut ibu boleh bodoh tapi harus cerdas. Mungkin ibu berkata, wah kalau aku mengajari anakku untuk kenal Nabi Muhammad mah susah, aku sendiri tidak kenal, aku tidak paham sejarah Nabi, membaca susah, dengar gak pernah. Tapi ibu mah cerdas, karena ibu cerdas, anak yang umur 8 tahun itu dididik yang benar. Nak, Umi mau tahu nak, tahu apa ma? Doanya makan tuh bagaimana sih nak? Lah anaknya tidak tahu. Anaknya tertantang, ditanya ibunya harus tahu, akhirnya pergi ke sekolahan, tanya pada gurunya, Ustadz, doanya makan tuh bagaimana? Rupanya Ustadznya juga gak tahu. Cuman karena Ustadz mah gampang saja, kebetulan Ustadz matematik yang ditanya. Wah, masa kamu gitu aja gak bisa nak? Iya pak, saya pengen tahu pak guru. Ya udah ntar dulu ya. Diam-diam gurunya matematik tadi ke kamar guru, ke ruang guru, nyari guru agamanya. Ustad, doa makan tuh bagaimana sih Ustad? Ditulis doanya begini, Allahumma laka. Nggak hafal juga ini kayaknya bu. Allahumma barik lana. Baik, setelah ditulis oleh Ustadnya dibawa bu, dibawa dekat kepada anaknya tadi. Siapa yang tanya tadi? Wah kayak bisa Ustadnya. Saya pak, oh gitu aja nggak bisa. Dihafal lo ya. Ini tulisannya nih, ditulisin sama pak guru. Sama guru bapak tulisin. Tas, rupanya kertasnya mau diambil sama anaknya tadi. Oh jangan diambil, tulis sendiri, karena ustadznya mau ngehafal juga rupanya. Ya betul, akhirnya sang anak menulis doa makan tadi, dibawa pulang ke rumahnya dengan penuh kebanggaan. Ibu, ini doanya. Kata ibunya, ibu kan gak bisa baca nak, kamu yang bacain dong. Dibacain sama anaknya, sampai ibunya hafal, anaknya hafal. Guru matematiknya diem-diem sampai di rumah juga ngafal. Ibu yang bodoh ngajari ustadz di sekolahan. Itu perlu. Jadi ibu tuh didik anak anda untuk bisa tahu Rasulullah. Gimana nak? Terus, ayo siapa yang bisa tanya kepada ustadz bagaimana cara tidurnya Rasulullah? Semangat nanti kalau begitu. Bagaimana cara berpakaian Nabi Muhammad? Doanya apa? Bagaimana cara duduknya Rasulullah? Bagaimana cara buang airnya Rasulullah? Waduh, luar biasa. Jadi kita ingin membiasakan di rumah kita itu dengan mengenalkan anak kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah khidmah untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peduli kepada umat, termasuk mengadakan majlis taklim, meramaikan majlis taklim. Ibu mengajak orang lain dalam kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Kenapa? Kita khidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting kita menumbuhkan makna khidmah ini. Jadi yang tidak pernah peduli kepada umat Nabi, yang enggak peduli kepada Nabi. Nabi sudah menyebutkan laisa minna man lam yahtam bi amril muslimina. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi Muhammad, kalau orang tidak peduli urusan kaum muslimin. Perhatian kepada urusan kaum muslimin. Kalau ada tetangga kita tidak sholat, peduli kita, hati kita selalu mendoakan, ya Allah, tetanggaku kok belum sholat, ya Allah, dengan penuh kasih sayang, bukan menghinakan dan merendahkan. Jadi ini khidmah untuk umat, rela berjuang untuk umat, bukan memanfaatkan umat. Berjuang anda mengeluarkan uang untuk kemaslahatan umat, bukan memeras umat. Anda ingin menjadi pejuang-pejuang Allah, sehingga berjuang, yujahidu nabi amwalihim anfusihim, ya, dengan hartanya dan jiwanya. Jadi biasakan kalau anda mengeluarkan uang untuk perjuangan umat Nabi Muhammad, ketahuilah Allah akan mengganti. Di samping Allah akan mengganti itu semuanya, Allah akan berikan di dalam hati Anda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Anda membela umat Nabi Muhammad, makanya jangan pelit. Kalau biarpun misalnya Anda mendapatkan beasiswa dalam sebuah pendidikan agama, beasiswa. Biarpun anak Anda mendapatkan beasiswa, bukan berarti orang tuanya harus pelit dong. Ketahuilah apa yang Anda berikan wahai orang tua, Anda niatkan ini untuk membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah itu menumbuhkan cinta. Dan Anda niatkan, kalau Anda ingin membantu, bukan sedekah karena Allah ya, tapi lebih dari itu hadirkan karena aku ingin membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyambung kepada Rasulullah, jadi khidmah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang dari yang pertama adalah berdoa, minta terus kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Rasulullah. Yang kedua adalah banyak membaca sejarah Nabi. Kalau perlu berzanji diterjemahkan, tiba dimaknai. Para ustaz kalau perlu yang membaca marhabanan, kalau sebulan itu setiap malam Jumat, misalnya setiap malam Senin, paling tidak seminggu atau sekali dalam sebulan disyarai. Maulid yang pertama bercerita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang fisiknya Nabi. Dijelaskan ada satu yang berdiri menjelaskan itu semuanya agar orang yang mendengar itu semakin khusyuk karena tahu maknanya, tahu maksud daripada dibacanya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua membaca sejarah Nabi, yang ketiga berselawatlah sebanyak-banyaknya. Selawat kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah ta'alluq, mengikat hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang membicarakan Rasulullah itu penting. Membicarakan sesuatu yang tidak baik itu juga enggak musibah. Makanya sampai kami sering ngomong, kita ini sebagai para ustadz itu hati-hati kalau nyebut. Jujur saja ya, kalau kami itu paling takut nyebut namanya artis, judul sinetron, macam-macam ya. Kalau saya nyebut saja judul sinetron ini didengar nanti semua orang, akhirnya orang bisa penasaran dengan judul sinetron itu kan, yang nggak pernah nonton jadi pengen nonton ya. Misalnya saya nyebut judul sinetron Kupu-kupu Terbang. Wah, judul sinetron Kupu-kupu, ada enggak kira-kira? Enggak ada ya? Hanya enggak ada, kalau ada nanti cari beneran ya. Akhirnya apa? Biarpun ibu pertama enggak peduli, dengernya pun setengah-setengah, sebab urusan kemaksiatan dengernya setengah langsung paham biasanya. Tapi urusan kebaikan mentelen pun kadang-kadang enggak paham, matanya melodok ya. Jadi akhirnya ibu-ibu pulang, di televisi ada Kupu-kupu Terbang, promosi, promo sinetron Kupu-kupu Terbang. Ini kan disebut Buya tadi kan, bagus juga. Wah, ini gara-gara saya nyebut Kupu-kupu. Makanya saya ingat guru kami, awas majelismu jangan kau kotori dengan nyebut orang-orang fasik yang menjadikan orang rindu kepada orang fasik. Nyebut judul sinetron, nyebut artis, kadang menyebut nama orang pun akhirnya menjadi gunjing jelek, orang jelek. Kalau orang memang itu ahli maksiat yang jiharan terang-terangan yang harus ditahdir, Fir'aun, orang-orang penjahat yang penjahat besar, memang harus dikasih tahu orang agar orang pada berhati-hati, maka itu boleh. Tapi menyebut sesuatu yang menghadirkan maksiatan, contoh saja ibu itu kok ngomong begini, besok ada, katanya ada konser di alun-alun ya. Ibu ngomongnya gak sengaja, di belakang itu dengar, apa tadi? Konser alun-alun, bener ya? Ibu di belakang tiga orang, gara-gara ibu ngomong celtuk begitu, didengar tiga orang hadir konser di alun-alun, ibu dapat dosanya. Dan makanya kalau ngomong yang bagus, kalau cerita tentang majelis di Al-Qurdi, bolehlah ngomong di mana-mana. Ibu di sawah, di pasar, pengajian di Al-Qurdi. Ibu ngomongnya cuma begitu, satu orang ngikut. Khairun laka minat dunya wa ma fiha. Itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Nah, ini satu orang ibu ngomong yang benar. Makanya biasakan ngomong yang benar. Ta'alluq dengan Rasul, dikit-dikit Nabi Muhammad yang kau sebut. Dikit-dikit kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Dan bayangkan di saat Anda menyebut Nabi Muhammad, hadirkan Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah. Baik, yang terakhir adalah berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah orang terus yang demikian ini menjalankan lima hal ini, akan muncul perlahan demi perlahan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini biasanya dilakukan oleh orang di dalam perayaan Maulid Nabi. Lima ini semuanya. Di sini ada doa ya, ya Allah semoga kita menjadi orang yang mencintai. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang cinta kepada Rasul. Ada solawat, ada sejarah Nabi disebutkan, kan begitu ya. Kemudian dikit-dikit Nabi Muhammad yang diomongkan. Kemudian ini khidmah, nolong orang lain. Cuman jangan setahun sekali. Kalau perlu peracam setiap hari itu maulid di rumah kita. Jadi perayaan maulid Nabi itu untuk belajar kenal Nabi, bukan segala-galanya. Perayaan maulid Nabi kayak begini itu belajar kenal Nabi. Hakikatnya nanti di rumah itu buahnya apa sih? Jadi lima hal ini penting. Harus dihadirkan di rumah kita. Hafal tidak bu lima? Yang lima tadi hafalnya insya Allah. Insya Allah dengan begitulah kita akan semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah orang mencintai Nabi Muhammad, lihat, dia akan rela berjuang untuk Rasulullah sampai tidak peduli apakah anaknya, apakah hartanya. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu, ya Rasulullah, wallahi, sungguh engkau adalah lebih aku cintai dari semuanya kecuali kepada diriku sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahasanya, aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi segala-galanya, tapi tidak bisa melebihi diriku. Artinya Sayyidina Umar masih lebih mencintai dirinya dari Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah, belum wahai Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'ina wa nafsihi lati baina jambahi. Wahai Umar, sungguh tidak akan sempurna iman kalian salah satu dari kalian kecuali aku sudah dicintainya melebihi dari bapak, anak, semua manusia, dan bahkan melebihi dari dirinya sendiri. Baru setelah itu Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai dari melebihi daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi Muhammad berkata, al-an ya Umar, saat ini baru benar cintamu. Cinta kepada Rasulullah SAW melebihi dari dirinya sendiri. Sehingga yang namanya surga pun tidak terlihat karena ingin ketemu Rasulullah. Ada sebuah kisah namanya Thoban. Ini penutup, kisah penutup. Thoban itu salah satu sahabat Nabi yang ditemukan dalam keadaan dia kurus, seperti orang sakit-sakitan. Dalam riwayat dia itu sakit. Padahal sebelumnya ada Nabi Muhammad berkata di sebuah majelis, ada di antara kalian ini ahli surga. Ahli surga. Para sahabat ini penasaran, siapa ahli surga? Nabi Muhammad menyebut nama, namanya Thoban. Thoban itu adalah khadimnya Rasulullah, namanya Thoban. Dia adalah ahli surga. Yang berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara Nabi Muhammad menyebut dia ahli surga, itu ternyata orang ini semakin hari semakin berubah fisiknya, semakin sakit-sakitan. Sampai dalam riwayat itu setelah mendengar apa waktu disebut Thoban ini ahli surga, Thoban tidak ada di masjid Rasulullah. Nabi Muhammad mengucapkan yang kedua, ada di antara kalian ahli surga. Siapa Rasulullah? Thoban. Thoban adalah ahli surga. Dicari tapi enggak ada. Kok aneh, ahli surga enggak pernah ke masjid ya? Pada bingung. Akhirnya apa? Dicari. Dicari di rumahnya. Oleh para sahabat Nabi dicari, Thoban, Thoban, kenapa engkau kok tidak ke masjid? Rupanya apa? Aku tidak bisa pergi ke masjid karena kebetulan aku tidak punya baju untuk pergi ke masjid. Jadi bajunya gantian dengan keluarganya. Allah. Jadi aku terlalu sibuk urusan ini, jadi saya sampai tidak bisa pergi ke masjid. Kemudian para sahabat Nabi itu berkata, wahai Thoban, ketahuilah, hari ini semuanya ingin jadi seperti engkau. Hari ini semua orang ingin menjadi seperti engkau, wahai Thoban. Thoban ini merasa sedikit tersinggung. Bagaimana orang ingin seperti aku? Aku kayak begini. Kamu ini ada-ada saja. Benar, wahai Thoban, semua orang ingin menjadi seperti engkau. Ada apa sebenarnya? Karena Rasulullah, wahai Thoban, Rasulullah hari ini berkata bahasanya engkau adalah ahli surga. Thoban itu terdiam. Benarkah Rasulullah berkata aku adalah ahli surga? Iya Thoban, benar, engkau adalah ahli surga. Kemudian setelah itu Thoban terdiam sejenak, dan setelah terdiam ia pergi ke kamarnya dan dia tidak keluar lagi. Sampai sahabat Nabi menunggu lama, lalu pergilah para sahabat Nabi. Di esok harinya para sahabat Nabi hadir di majelisnya Rasulullah. Rasulullah ingin tahu ahli surga, mana Thoban? Enggak ada Thoban. Besoknya lagi enggak ada Thoban. Besoknya lagi tidak ada Thoban, bingung. Akhirnya para sahabat Nabi penasaran lagi, pengen datang ke tempatnya Thoban. Rupanya setelah tahu bahwasanya Thoban rupanya sakit. Setelah para sahabat Nabi tahu kalau Thoban sakit, sahabat Nabi memberitahu kepada Rasulullah kalau Thoban itu sakit, dan bergegas Nabi Muhammad datang ke tempatnya Thoban, menjenguk Thoban. Sampai di tempatnya yang menemui keluarganya Thoban. Thoban ada di mana? Ada ya Rasulullah. Dia sakit. Sakitnya apa? Enggak tahu ya Rasulullah. Dia susah makan. Tubuhnya semakin kurus. Sebentar-sebentar dia menangis. Dan dia selalu menyebut-menyebutmu ya Rasulullah. Tapi dia pun juga tidak bisa pergi ke masjid ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah minta izin, bolehkah aku melihat Thoban? Boleh ya Rasulullah. Thoban itu rupanya pandangannya ke atas. Di saat Nabi Muhammad datang, dia hanya melihat ke atas, tidak mau melihat Rasulullah. Thoban tidak mau melihat Rasulullah, lihat. Bagaimana ahli surga kok tidak mau melihat Rasulullah? Bahkan seolah-olah berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah tidak mau melihat Nabi. Kemudian setelah itu terdengar suara Nabi Muhammad, ya Thoban. Dia menengok Nabi sebentar, langsung pingsan. Pingsan. Akhirnya Nabi Muhammad mengusap wajahnya, diambilkan air. Setelah berulang lagi, terbangun, tersadar, dipanggil lagi Rasulullah, ya Thoban, pingsan lagi. Kemudian setelah yang ketiga, Thoban. Setelah tersadar, Thoban, ya Thoban, kenapa engkau semacam ini, sakit apa? Dia tidak bisa berkata apa. Tidak ya Rasulullah. Engkau sakit apa, ya Thoban? Katakan kepadaku agar aku bisa menolongmu. Tidak ya Rasulullah. Aku tidak sakit apa-apa. Tapi engkau seperti ini, fisikmu semakin lemah. Apakah kau tidak mendengar kabar gembira bahwasanya engkau adalah ahli surga? Aku mendengar ya Rasulullah. Karena itulah aku seperti ini. Diberi kabar masuk surga malah sakit. Kenapa seperti itu wahai Thoban? Ya Rasulullah. Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah Nabi. Bukan sekedar Nabi, adalah paling mulianya Nabi. Aku teringat keindahan waktu di dunia ini ya Rasulullah, aku bisa melihatmu setiap saat. Aku bisa berkhidmah kepadamu. Aku bisa mengabdi kepadamu ya Rasulullah setiap saat di dunia ini ya Rasulullah. Akan tapi setelah aku sadar bahasanya engkau akan meninggal dan aku bakal meninggal. Dan setelah itu aku mendengar kabar bahasanya aku masuk surga, aku baru sadar ya Rasulullah bahwa engkau adalah Nabi dan aku seperti ini. Tentu kalau engkau masuk surga, surgamu paling tinggi. Dan kalau aku masuk surga, tentu surgaku bukanlah surgamu ya Rasulullah. Kepikiran di dalam hatiku ya Rasulullah, kalau sudah masuk surga nanti aku tidak akan bisa melihat wajahmu. Alangkah susahnya aku ya Rasulullah. Duh. Mikir enggak bisa melihat wajah Rasulullah tok, padahal sudah dijamin masuk surga. Karena dia sadar Thoban itu orang biasa, Nabi adalah Nabi. Mikir enggak bisa melihat Rasulullah, menjadikan dia sakit. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata, ya Thoban, engkau denganku akan di surga bersama dan engkau bisa melihatku setiap saat. Seketika itu Thoban seger, ya Rasulullah, aku akan bisa melihatmu setiap saat ya Rasulullah. Setelah itu Thoban berkata, kalau begitu aku tidak peduli kapan aku harus meninggalkan dunia ini, kalau sudah aku ada jaminan bahasanya aku bisa ketemu denganmu ya Rasulullah. Ini saking cintanya ke Rasulullah. Jadi ini ada orang semacam itu, jadi rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin melihat Nabi. Jadi sampai ada orang pengen, aku pengen mimpi ketemu Rasulullah. Itu bagian daripada cinta. Aku ingin mimpi ketemu Rasulullah. Ya Allah, pertemukan aku di dunia, biarpun dalam mimpi, biarpun dalam mimpi. Allah mulia. Mimpi ketemu Rasulullah, tapi jangan berbohong ngaku Rasulullah, ketemu Rasulullah. Mengaku mimpi ketemu Rasulullah dosa gede. Tapi kalau Anda bermimpi ketemu Rasulullah, nikmat besar tutupi itu semuanya. Antara engkau dengan Rasulullah saja. Sekarang ada orang pengen disebut sebagai wali, ngaku-ngaku ketemu Rasulullah. Allah, semalam aku ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali palsu. Hati-hati, berdusta atas nama Nabi Muhammad, neraka. Mimpi ketemu Rasulullah adalah mulia. Dan kalau Anda bermimpi ketemu Rasulullah itu benar, karena setan tidak bisa menjelma. Dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manami safa yarani yaqdatan fa inna yaqinan, dalam riwayat, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kalau ada orang melihatku di dalam mimpi, ia akan melihatku secara sesungguhnya, sebab setan tidak bisa menjelma jadi aku. Ibu, mintalah agar mimpi ketemu Rasulullah. Dapat bu dalam mimpi bu. Mimpi ketemu Rasulullah. Ini saja yang bisa kami hadirkan dalam perayaan Maulid Nabi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan niatkan bahasanya, majlis ini majlis untuk kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Diniatkan. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, kelak Rasulullah, Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah di surga. Mari kita tutup dengan doa. Ingat lima hal ya. Baik, ini lima hal. Ada ibu yang lagi sakit. Semoga ada yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosanya. Juga kita bacakan sekali Fatihah untuk beliau-beliau ini. Dan semua yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang meninggal diampuni oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Suratul Adzim. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran sebagian dari Jamaah Al-Qurdi kemarin yang ikut hadir Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu adalah sebab juga bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ibu melakukan perjalanan jauh dari sini ke sana, lebih banyak pahalanya dari orang Cirebon ya. Terima kasih semuanya, dan yang belum insyaallah bercita-cita, tidak harus nunggu tahun depan. Bisa buat rombongan setiap Ahad pagi. Ahad pagi, sarapan di sana enggak apa-apa nanti. Siapin sarapannya. Ahad pagi, cuman berangkatnya di sini harus agak pagi karena pengajian mulai 6:30. 6:30 pengajiannya sampai 8:00. 1,5 jam setiap Ahad pagi. Jangan nunggu tahun depan kelamaan. Ya, makanya tahun insyaallah semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana arhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusrid alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa agnina fi fadlika amman siwak. Allahumma ya Rabbana rizukna mahabbata habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna hubba ma ahabbahu habibuka Sayyiduna Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, yang menyaksikan hati kami, ya Allah, rindukan kami, cintakan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, wahai zat pemberi cinta. Ya Allah, yang menciptakan cinta, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, rindukan, ya Allah. Dan jadikan perbincangan kami dalam keseharian kami adalah tentang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan hati kami selalu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan pikiran dan tenaga kami untuk kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk ziarah Madinah, ziarah kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa mengucapkan salam dari dekat, ya Allah. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu di dunia dengan kekasihmu Nabi Muhammad, biarpun dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, yang akan menemani kami kelak saat dicabut nyawa kami, ya Allah. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di alam barzah. Sebab dibabarkan kekasihmu Nabi Muhammad yang menemani di alam barzah adalah amal saleh, ya Allah. Kebaikan-kebaikan yang pernah kita kami lakukan akan menemani kami. Dan jadikanlah, ya Allah, makhluk paling baik yang akan menemani kami di alam barzah. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, yang akan membonceng kami kelak di padang mahsyar, lalu membawa kami ke telaga Kautsar, dan kau memberikan minum kepada kami dengan tangan sucinya sehingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami menyeberang siratal mustaqim, yang akan membimbing kami menyeberang siratal mustaqim sehingga kami bisa selamat hingga masuk surgamu, ya Allah. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, yang akan kami lihat setiap saat di surga nanti, ya Allah. Dan hadirkan senantiasa kekasihmu Nabi Muhammad di hati kami, dan hadirkan kekasihmu Nabi Muhammad di rumah kami ya Allah, dan jadikan hati kami hati yang merasa dihadiri oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, dan mudahkan kami mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad, mencintai kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Banyak di antara kami mengerti tentang syariat kekasihmu Nabi Muhammad, tapi teledor, tidak mudah mengamalkannya ya Allah. Dan itu tidak terjadi kecuali karena kurangnya hati kami sambung kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, sambungkan hati kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami jadikan anak-anak yang cinta kekasihmu Nabi Muhammad. Pasangan kami pasangan yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan lidah kami untuk mengucapkan selawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, maka kami mohon kumpulkan kelak kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jika ada orang yang suami yang hatinya keras sehingga sering zalim kepada istrinya, kami mohon ya Allah, lembutkan hatinya sehingga penuh kasih berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jika ada para istri yang suka menuntut berbuat zalim kepada suami ya Allah, itu adalah wanita hina, wanita rendah, maka kami mohon ya Allah, muliakan mereka dengan kesadaran berkat kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga mereka menjadi wanita yang bisa mencintai, mengabdi, bersyukur kepada istri, kepada suaminya berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sakit sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang telah meninggal ampuni mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rizkinya lapangkan rizkinya berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang punya utang mudahkan mereka membayar hutangnya berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang bodoh berikan ilmu berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami ahli istiqamah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami mendapatkan rizki yang halal berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Bantulah kami untuk melakukan ketaatan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari fitnah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah. Dan matikan kami, cabutlah nyawa kami saat kami sujud ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Cabutlah nyawa kami waktu kami beribadah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Cabutlah nyawa kami waktu Kau ridha pada kami ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan seperti Engkau pertemukan kami di dunia, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan Kau halangi ya Allah syafaat kekasihmu Nabi Muhammad karena dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, tetangga-tetangga kami yang jarang sholat, jadikan ahli sholat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang melakukan dosa, jauhkan dari dosa berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikanlah ucapan kami kelak di akhir hayat kami saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Jamaah mohon untuk hari ini tidak ada salaman, cukup dengan hati saja. Insya Allah dapat keberkahan. Karena buru-buru mau ke langsung ke Karang Sembung. Mohon maaf.